السلام عليكم ورحمة الله. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إخوة الإيمان، saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan umat manusia ada waktu-waktu yang sangat menegangkan, mengguncangkan dan sekaligus menakutkan. Di antaranya adalah ketika manusia sedang berhadapan dengan malaikat Allah ketika di alam barzakh, di alam kubur, di mana dia ditanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menyamar rohnya. Ditanya, "Man nabiyuka? Ma kitabuka?" Saudaraku sekalian, ternyata ya ibadallah, yang mampu menjawab, yang mendapatkan ketenangan dan keteguhan dari Allah Subhanahu wa taala adalah hanyalah orang yang akidahnya benar. Adalah orang yang imannya benar. Di sinilah semakin kita bersemangat untuk duduk sebentar, ya, melihat, menatap akidah kita apakah benar atau tidak, apakah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak. Karena yang diteguhkan oleh Allah dalam menghadapi guncangan kehidupan dunia, apalagi kehidupan akhirat dan sebelumnya di alam barzakh, alam kubur disebut barzakh karena kata barzakh itu maknanya hajiz, dinding yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ternyata sekali lagi, yang diselamatkan oleh Allah, yang diteguhkan oleh Allah, hanyalah orang-orang yang beriman. Ini bisa kita lihat dalam surat Ibrahim, surat 14, ke-14 ayat ke-27. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إخوة الإيمان، آيات 27 في سورة إبراهيم banyak pelajaran-pelajaran, saudara-saudara sekalian, hafizakumullah, yang menentukan masa depan kita yang sebenarnya. Pelajaran yang pertama, ya ibadallah wa ya imanallah, ayat ini dengan tegas Allah firmankan dengan kata alladzina amanu yusabbitullahu, Allah meneguhkan. Dari kata sabbata yusabbitu, Allah meneguhkan, memantapkan, ya, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Di sini dipilih oleh Allah, ya ibadallah wa ya iman Allah, redaksinya dengan fi'il madhi, ya, dengan fi'il madhi, dengan kata kerja lampau, amanu. Ulama tafsir dan juga ulama balaghah mengatakan bahwasanya kata kerja lampau atau fi'il madhi itu merupakan bagian daripada takkidat, penegasan-penegasan dari Allah. Ya. Kalau orang kita mengatakan dari sononya, dari dulunya. Ini artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya, orang-orang beriman yang mendapatkan keteguhan dalam kehidupan dunia dan akhirat itu adalah di mana betul-betul iman itu merupakan karakteristiknya. Iman itu melekat dalam dirinya, tidak sekedar dalam ucapannya, dalam ceramahnya. Lah, tetapi seluruh ya, aktivitas jiwa raganya adalah al-iman. Kalamuhu iman, ucapannya iman. Fikruhu iman, pemikirannya juga iman. Bukan pemikirannya yang justru meragukan ajaran Islam. Amaluhu iman, amal perbuatannya adalah berangkat dari keimanan. Bukan perbuatan yang bertentangan dengan keimanan. Kenapa saudara sekalian? Karena orang yang mengatakan beriman, kemudian perbuatannya tidak sesuai dengan ucapannya itu, jangankan diteguhkan. Dia mendapatkan al-maqtu min qaf dan ta. Yang ulama tafsir menjelaskan bahwa al-maqtu maknahu al-bughd syadid. Ya. Kebencian Allah yang dahsyat. Sehingga na'udzubillah min dzalik tidak akan mendapatkan keselamatan dan ketenangan dari Allah. Ini Bapak Ibu bisa lihat di dalam surat Shaf yang sudah sering kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu katakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kaburo maktan. Sudah menggunakan kata kaburo yang artinya besar. Dan maktan adalah tadi. Al-bughd syadid, kebencian, kemurkaan Allah yang sangat besar. Apabila kamu mengucapkan sementara kamu tidak mengerjakan. Mengucapkan beriman, mengaku beragama Islam, mengaku statusnya Islam, tapi perbuatannya bertentangan dengan iman. Ulama tarbiyah, ulama pendidikan mengatakan kenapa orang yang ucapan dan perbuatannya tidak sama. Mengaku Islam, mengaku ustaz, mengaku aktivis dakwah, tetapi bertentangan dengan perbuatannya. Kenapa dosanya besar? Kenapa kebencian dan murka Allah besar? Ulama mengatakan li'anna fi dzalika naw'an min as-saddi an sabilillah. Karena perbuatan tersebut atau sifat tersebut yang ucapan tidak sesuai dengan perbuatan pada dasarnya adalah merupakan bagian daripada as-saddu, menghalang-halangi, menghambat ajaran Allah. Bagaimana kau menghambat ajaran Allah? Iya. Karena kalau ada orang mengaku beragama Islam, kemudian berbuat perbuatan yang bertentangan dengan Islam, mencuri, korupsi, berzina, berbuat zalim, berbuat kerusakan, ini yang kena getahnya Islam. Sehingga orang tidak tertarik kepada Islam gara-gara orang yang mengaku beragama Islam perbuatannya tidak sesuai dengan ucapannya. Makanya yang diselamatkan Allah, yang diteguhkan oleh Allah dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat yang maksudnya di alam kubur, wahai saudaraku, adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman yang benar-benar keimanannya. Inilah saudara sekalian pilihan kenapa menggunakan fi'lul madi, kata kerja lampau. Kemudian yang kedua, bil qauli tsabiti, dengan ucapan yang teguh. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud ucapan yang teguh adalah ucapan yang baik, dan yang dimaksud ucapan yang baik terutama adalah la ilaha illallah. Sehingga ada munasabah, Bapak Ibu, ada korelasi antara ayat 27 dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ketika Allah memberikan matal, perumpamaan kalimat thayyibah, kalimat yang baik, yaitu la ilaha illallah. Alam tara kaifa daraba Allahu matalan kalimatan thayyibatan kashajaratin thayyibah أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Jadi kalimat thayyibah la ilaha illallah di dunianya, orang yang la ilaha illallahnya benar, kalimat thayyibahnya benar, imannya benar, itu produktif. Gambaran daripada produktivitas orang yang la ilaha illallahnya benar adalah disebut tukti ukulaha kullafinin bisirafiyah, memberikan hasil setiap saat, tidak kenal musim. Jadi tanda kalau orang itu akidahnya benar, tanda kalau iman Bapak Ibu saya kita semuanya benar, itu memberikan kontribusi kepada dunia, bukan hanya manusia saja. Ketika menjadi suami, dia memberikan kontribusi terbaik dalam rumah tangganya. Ketika dia menjadi istri, memberikan kebaikan kontribusi dalam rumah tangganya. Ketika dia karyawan di sebuah perkantoran, perusahaan, baik swasta atau pemerintah, dia memberikan kontribusi yang terbaik untuk kepentingan seluruh umat manusia. Itulah orang yang akidahnya benar, ya ibadah Allah. Makanya redaksinya adalah tukti ukulaha kullahinin, setiap saat. Sehingga orang yang beriman, yang benar imannya, produktivitasnya itu tidak musiman. Amal solehnya tidak musiman. Nah, dalam rangka menyongsong bulan Ramadan, ya ibadallah, orang yang imannya benar, meskipun Ramadan adalah musimul ibadah, musim beribadah, di luar Ramadan pun juga produktif ibadahnya. Inilah yang dicontohkan oleh salaf salih, pendahulu-pendahulu kita yang terdahulu, bagaimana mereka itu bisa menjadikan ya seluruh waktu ini atau satu tahun itu benar-benar produktif dalam beribadah. Caranya Bapak Ibu sekalian adalah 6 bulan sebelum Ramadan. Itu mereka sudah terbiasa melaksanakan amalan-amalan Ramadan. Puasa sudah terbiasa, Senin Kamis atau Ayyamul Bid. Baca Quran merupakan wirid hariannya. Al-Infaq, ya, itu sudah programnya. Berdakwah, kegiatan hariannya. Mencari nafkah, kegiatan harinya. Sholat berjamaah, yang ibadah adalah aktivitas harinya. Itu dilakukan selama 6 bulan. Begitu masuk ke dalam Ramadan, yang ibadah Allah, maka bulan Ramadan adalah bagi mereka adalah ibadah-ibadah di bulan Ramadan sudah terbiasa sebelumnya. Bahkan ditingkatkan sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam bermujahadah di asrul awakhir. Nah, begitu Ramadan sudah selesai, 6 bulan ya ibadah setelah Ramadan, mereka tetap melakukan program-program Ramadan itu. Karena hampir ya sekian banyak ibadah Ramadan itu bisa dilakukan di bulan yang lainnya, ya ibadah. Sholat berjamaah, membaca Al-Quran, sedekah, infak, Masya Allah, qiyamul lail, itu kan bisa kita lakukan setiap saat. Sehingga dikatakan, faka'annahum ja'alu az-zanata kullaha Ramadan. sehingga mereka menjadikan satu tahun penuh dalam nuansa Ramadan. Ini kalau dikaitkan dengan tarhib Ramadan seperti itu, saudara sekalian. Sehingga menghadapi apapun diberikan keteguhan oleh Allah, termasuk kesusahan-kesusahan hidup. Nabi dan sahabatnya sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu jami'an di Makkah, Bapak Ibu, cuma pengikutnya tidak lebih dari 100 orang. Selama 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, yang mencari nafkah, yang membangun umatnya, tidak lebih dari 100 orang. Tapi Nabi dan sahabat tetap teguh dengan la ilaha illallah, tetap teguh dengan keimanannya. Kemudian ketika Nabi diberikan anugerah, di sisi lain juga adalah ujian, berupa ujian kemudahan. Di Madinah banyak pendukungnya. Di Madinah punya negara, beliau sendiri presidennya. Di Madinah ketika perang menang dapat ghanimah, tetap teguh beriman dan tidak berbuat maksiat kepada Allah. Yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Mari kita melihat sebagian orang, Bapak Ibu sekalian, hadirin. Ada yang teguh ketika diberikan ujian kesulitan, miskin. Ada sebagian orang yang teguh, tetap pendiriannya. Tetapi begitu diberikan ujian kekayaan dan jabatannya, sudah mulai lupa la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Sebagian orang sudah mengilahkan, menuhankan harta, sehingga mati-matian mengharapkan segala cara agar dapat harta. Sebagian orang hadahullah, mengilahkan jabatan, bagaimana caranya agar jabatan itu bisa didapatkan dengan segala cara yang ibadallah. Sebagian orang agar dia populer, segala cara digunakan agar supaya populer, meskipun merusak la ilaha illallahnya, meskipun merusak akidahnya dengan datang ke dukun, dengan yang bermesraan dengan orang kafir dan meninggalkan saudaranya kaum muslimin. Inilah yang kita lihat di sebagiannya masyarakat kita, walaupun tidak semuanya begitu. Tapi bagi orang-orang yang imannya benar, Allah berikan teguhan, keteguhan fil hayatid dunya wa fil akhirati, dan keteguhan dengan la ilaha illallah di akhirat. Ulama tafsir dalam tafsir diriwayat, jadi orang beriman ketika ditanya oleh malaikat Allah, ya, man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ma dinuka, menjawabnya dengan mudah, teguh. Masya Allah. Allah menja'alna minhu. Ya Allah, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang diberikan keteguhan Allah di kubur nanti ketika ditanya malaikat Allah, dengan mudah menjawab Allah, man nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinuka Islam. Ya, ini khatal iman, dan ini sudah barang tentu harus dimulai ketika kita masih di dunia untuk berinteraksi dengan akidah yang benar. Berinteraksi dengan akidah yang benar artinya juga waspada terhadap nawaqidul iman, hal-hal yang merusak akidah. Yang merusak akidah di antaranya syirik, yang merusak akidah adalah perdukunan, yang merusak akidah walak loyalitas kepada orang kafir, yang merusak akidah adalah nifaq, pura-pura Islam tapi benci kepada Islam, benci pada syariat Islam, benci kepada jihad, benci pada orang-orang yang memperjuangkan Islam. Ini beberapa hal yang merusak iman dan akidah umat manusia. Dan itu harus dijauhi kalau kita ingin mendapatkan tasbih, keteguhan dari Allah, baik di dunia atau di akhirat. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ayatnya berbunyi, wa yudhillu adh-dhalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bertanya, bagaimana kok Allah menyesatkan? Bukankah Allah itu sifatnya al-hadi, yang memberikan petunjuk? Bukankah Allah itu kasih sayang kepada hamba-Nya? Kok di sini disebut wa yudhillu adh-dhalimin? Terjemahan letter-nya adalah Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Supaya kita tidak salah, Bapak Ibu sekalian, dalam memahami ayat ini, karena ayat tidak pernah salah, sunnah mutahharah tidak pernah salah. Yang salah kalau tadi terjadi adalah pemahaman seseorang. Sekali lagi, pemahaman seseorang. Maka di antara ciri pengajian yang benar, ya, adalah selain masdarnya sahih, sumbernya adalah benar Quran dan Sunnah. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah manhajut talaki, sistem, metodologi untuk memahami Quran dan Sunnah harus benar. Karena bisa jadi Qurannya benar dan pasti benar, hadisnya benar, tetapi yang salah adalah pemahaman. Jadi ulama kita di dalam memahami ayat ini mengatakan, saudara sekalian, sebenarnya Allah tidak menyesatkan hambanya, tetapi ya, di sini adalah cara memahaminya. Ketika manusia-manusia diberikan jalan oleh Allah yang jelas, ini jalan kebenaran, hak, ini adalah batin, ini Quran dan Sunnah, ini undang-undang pemikiran yang dibikin oleh manusia. Ternyata tidak semuanya orang beriman. Sebagian orang memilih jalan yang sesat. Diberikan anugerah Allah Al-Quran dan Sunnah, dia lebih memilih pemikiran seseorang. Dia lebih memilih mengikuti pemikirannya. Sehingga akhirnya dibiarkan oleh Allah sesuai dengan keinginannya. Inilah makna kemerdekaan dalam Islam. Jadi sebenarnya Allah sudah memberikan jalan, ini jalan kebenaran, ini jalan yang batil. Wahadaina bunajidain. Tetapi ada manusia yang lebih milih kezaliman. Makanya redaksinya dengan jelas Allah sebut zalimin. Wa yudhillullah zalimin. Allah tidak menyebut umpamanya wa yudhillullah nasa, dan Allah ya menyesatkan manusia. Tidak begitu. Apalagi wa yudhillullah mu'minin. Allah menyesatkan orang beriman, karena orang beriman pada Allah tidak akan sesat. Tapi yang dipilih oleh Allah redaksinya adalah al-zalimin, orang-orang yang zalim. Dari sini ya ibadallah, ketika yang dipilih adalah kata zalimin, kita yang alhamdulillah ya, memeluk ajaran Islam ini harus waspada dari kezaliman dalam seluruh bentuknya. Kezaliman dalam rumah tangga kita hindarkan. Kezaliman dalam berbangsa dan bernegara harus kita jauhkan. Kezaliman dalam berjamaah, dalam berorganisasi harus kita jauhkan. Kezaliman dalam ekonomi harus kita jauhkan. Kezaliman dalam politik harus kita jauhkan. Kezaliman dalam dunia hukum harus kita jauhkan. Kezaliman dalam pendidikan kita jauhkan. Karena kalau berbuat zalim, kita takut termasuk orang yang dibiarkan sesat oleh Allah. Wa yudhillullahu zalimin. Ini Rasulullah SAW. Sampai-sampai ada ya bahasa agama ya ibadallah, tepatnya adalah sunnah, intaku fitnatul madlum. Takutlah kamu, takut dakwatul madlum. Takutlah kamu doa orang yang dizalimi. Jangan sampai saudara sekalian kita mendolimi anak kita, pembantu supir kita, anak buah kita. Karena kalau dia sudah berdoa, doanya orang yang didolimi, bapak ibu sekalian, tidak ada halangan antara dia dengan Allah. Menggambarkan cepatnya direspon oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ya ibadah Allah, ungkapan wa yudhillullahu zalimin sekaligus dikaitkan dengan kehidupan di hari akhirat nanti. Orang-orang yang zalim, orang-orang kafir, ya, saudara-saudara sekalian, tidak akan selamat, tidak akan benar menjawabnya ketika ditanya oleh malaikat di kuburan nanti. Oleh karena itu jangan sampai berbuat zalim, termasuk zalim dalam makanan dan minuman kita. Yang harusnya adilnya itu kita makan yang halal, yang thayyib. Ada sebagian orang yang masih mau makan dan minum yang kotor, apakah makruh apalagi haram, ya. Atau yang syubhat, ya. Syubhat, ya. Atau juga yang haram. Sampai-sampai saudara sekalian, di dalam kitab Bughyatul Murtashidin, Kitab ini adalah dari mazhab Syafi'i rahimahullah. Kitab ini kumpulan dari fatwa-fatwa mazhab Syafi'i. Ya, dikatakan di situ, ittafaqa ulama'u hadramaut asy-Syafi'iyah ala anna at-tabak haramun yukhafu ala syaribihi su'ul khatimah. Ulama-ulama Hadrami, ulama dari Yaman, mazhab Syafi'i sepakat bahwasanya tabak, maknanya rokok, itu hukumnya haram dan dikhawatirkan yang masih merokok nanti su'ul khatimah. Su'ul khatimah, penutup yang buruk yang dikhawatirkan sulit untuk berjalan ilallah. Tapi saya, Bapak Ibu sekalian, sebagian orang tua kita, semoga Allah mengampuni dan berikan hidayah. Ketika saya ngaji kitab ini, Pak Kiai kita bilang begini, Ger, sing iki ora usah diwoco, sing ngarang kitab ora biyen rokok, wis ora usah diwoco. Jadi maksudnya Bapak Ibu, yang ini nak, ya pas halaman ini gak usah dibaca, karena pengarang kitabnya gak doyan rokok, udah lupa. Itu satu bukti Bapak Ibu, bahwa kita semuanya manusia. Ustaz manusia, kiai manusia. Bisa benar, suatu saat juga bisa salah mengikuti hawa nafsunya. Tidak mengikuti dalil. Oleh karena itu lagi Bapak Ibu sekalian, marilah kita tetap beriman kepada Allah. Di dalam kondisi yang sulit, kondisi yang mudah, kita selalu harus beriman kepada Allah agar tidak tersesat, termasuk salah dalam menjawab pertanyaan malaikat di kuburan nanti. Wa yas'alullahu ma yasha, dan Allah berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Terakhir saudara sekalian, sengaja ayat ini Bapak Ibu kita tadaburi pada siang hari ini karena kita melihat fenomena di dunia ini saudara sekalian. Tidak sedikit orang yang tega-teganya menjual keimanannya, menjual akidahnya, sehingga kadang-kadang bahkan yang kita khawatirkan keterusan tidak jelas keislamannya, tidak jelas keimanannya. Sehingga ada orang bertanya, agamanya Islam kok bisa ya korupsi, agamanya Islam kok zina, aktivis dakwah kok perbuatannya tidak kayak orang yang berdakwah, ya, disebut ustaz tapi kok gak jauh berbeda ya, akhlaknya perbuatannya dengan orang amah, orang awam. Oleh karena itu sekalian, itu semuanya kita akan dijauhkan oleh Allah kalau kita benar-benar terbit, ya, dikokohkan oleh Allah dengan iman kita dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terakhir, di sini juga kita memahami betapa pentingnya sabda Nabi ketika bersabda jadidu imanakum, perbaruilah keimanan kamu. Di mana sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa jadidu imanana, bagaimana caranya kita memperbarui terus keimanan kita. Nabi menjawab, qul atsiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah untuk membaca, memahami dan mengamalkan la ilaha illallah. Bapak sekalian, semoga kita dan anak keturunan kita diberikan istiqomah untuk selalu beriman kepada Allah, diberikan kebenaran dalam memahami dan mengamalkan la ilaha illallah, dan terakhir diberikan keteguhan untuk menjawab dengan jawaban yang benar ketika kita ditanya oleh malaikat di alam kubur nanti. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza وأستغفر الله ولكم استغفروا إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.